Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan akan adanya al-haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan tentang al-haud? Belum. Terakhir as-sirat. Tahib. Nah. Tahib, kita lanjutkan. Di antara apa yang akan terjadi pada hari kiamat adalah bahwasannya pada hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki al-haud yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini, mengimani bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud pada hari kiamat nanti. Karena ini telah datang dari hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud pada hari kiamat nanti. Apa itu haud? Al-haud dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-haud lughatan al-jam'u. Haud secara bahasa artinya kumpulan. Kalau secara kamus bahasa Indonesia, al-haud diartikan dengan telaga, karena al-haud maknanya adalah mujtama'ul ma, kumpulan air, berarti telaga atau kolam atau yang semisalnya. Ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat yang dimaksud dengan haud di sini adalah haudul ma'in nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dengan haud di sini adalah haudul ma, telaga air yang mengalir dari Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar, pada hari kiamat nanti milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga air yang mengalir dari sungai Al-Kautsar pada hari kiamat nanti, yang ini haud, ini telaga, ini adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis-hadis yang sahih telah datang menjelaskan tentang haud ini. Dan juga para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat tentang adanya haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Naam. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Berbeda dengan keyakinan khawarij dan keyakinan mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya haud telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkarinya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut beliau menyebutkan inni faratukum alal haud. Sesungguhnya aku mendahului kalian menuju al-haud. Jadi beliau terlebih dahulu yang datang ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi yang pertama dari hadis Sahal dan juga dari sahabat Abu Sa'id dan juga dari sahabat Jundub, demikian pula dari sahabat Jabir bin Samurah, juga dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kita naam menuju ke haud. Bahkan disebutkan oleh Al-Imamul Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala, dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang kalam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan warada dzikrul haud min riwayati bid'atin wa khamsina sahabiyan minhumul khulafaul arba'ah Rasyidun wa huffaz sahaba al-mukthirun wa ghairuhum ridwanullah alaihim ajma'in. Telah datang penyebutan tentang haud telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 50 sahabat lebih. 50 sahabat lebih meriwayatkan hadis tentang al-haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga di akhirat nanti milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 50 sahabat tersebut, di antaranya adalah khulafaul arba'ah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali meriwayatkan hadis ini. Demikian pula para sahabat Huffad. Huffad sahabah yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga tidak ada keraguan bahwasannya pada hari kiamat nanti ada haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalir dari sungai Al-Kautsar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Nah, dan juga disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan engkau Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah. Asyhad inna a'tayna kal kautsar. Kemudian bagaimana sifat-sifat al-haud, telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang sifat-sifat haud, telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tuluhu syahrun, panjang telaga beliau itu adalah sepanjang jarak yang ditempuh dalam sebulan. Sebulan perjalanan. Ini menunjukkan panjangnya dan luasnya haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lebarnya? Wa arduhu syahr, demikian pula lebarnya. Sepanjang sebulan perjalanan. Nah. Wa zawayahu sawa, dan sudut-sudutnya sama. Panjangnya juga sama, lebarnya sama, maka sudutnya pun sama. Apa dalam bahasa matematikanya? Hah? Persegi empat. Nah. Ini kondisi haud beliau sallallahu alaihi wasallam, persegi empat. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Nah. Sudut-sudutnya sama. Wa aniyatuhu kanujumis sama. Kemudian di antara sifat yang berikutnya, bejana-bejana atau cangkir-cangkir yang digunakan untuk meminum air dari telaga tersebut. Berapa banyak bejana atau cangkir yang digunakan untuk meminum air telaga tersebut, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk digunakan oleh kaum muslimin meminum dari telaga tersebut, banyaknya adalah kanujumis sama, seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Bahkan dalam suatu riwayat, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Subhanallah, saking banyaknya. Antum bisa ngitung bintang di langit? Nah, banyak. Dan bejana-bejana ataupun cangkir-cangkir yang digunakan untuk minum di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari itu. Kemudian bagaimana sifat airnya? Wa ma'uhu abyad minal laban. Kata Syekh, dan air dari telaga tersebut lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan air tersebut lebih manis daripada madu. Wa athyabu min rihil misk, dan harumnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi, minyak wangi yang paling harum. Fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Telaga tersebut padanya ada dua saluran. Ada dua saluran yang tersambung ke jannah. Ahaduhuma min zahab. Salah satu salurannya terbuat dari emas. Wa thani min fiddah, dan saluran yang lainnya terbuat dari perak. Yang telaga tersebut yariduhul mu'minun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan didatangi oleh kaum mukminin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashrabu minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Dan barang siapa yang minum seteguk saja, sekali minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Wa kullu hadza tsabitun fi shahihain aw ahadihima. Kata Syekh, semua ini penjelasan di atas semuanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau pada salah satunya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim saja. Nah, maka kita meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti memiliki haud yang sifat-sifatnya seperti ini. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifat-sifatnya disebutkan tadi, istimdaduhu minal kautsar, alirannya itu dari sungai Al-Kautsar yang terdapat di dalam jannah. Di dalam jannah, dalam surga ada sungai Al-Kautsar. Telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya tembus mengalir dari sana. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa a'tanil kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haud. Dan aku diberikan sungai Al-Kautsar, sebagaimana dalam ayat inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di dalam jannah yang mengalir ke haud. Mengalir ke haud milik Nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah. Baik, al-hadis hasan ya. Hadis ini kedudukannya hasan. Di antara hadis yang menyebutkan sifat-sifat di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma abadan. Telagaku itu adalah panjangnya sejauh sebulan perjalanan, sejauh perjalanan yang ditempuh sebulan. Airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan cangkirnya seperti banyaknya bintang di langit. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kaum mukminun, kaum muslimun akan mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali siapa? Mereka yang telah mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini. Ahlul bid'ah, tidak akan mendatangi al-haud, terusir ya, mendatangi akan tapi terusir, terusir dari al-haud. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi SAW beliau pernah terkantuk-kantuk. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Para sahabat menduga beliau tidur karena mengantuk. Kemudian beliau SAW mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dan para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum, tertawa ya Rasulullah?" Faqal, maka beliau bersabda, "Unzilat alayya anifan surah." Telah diturunkan kepadaku barusan ya, satu surat. Faqara'a, kemudian beliau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu surat yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang membuat beliau tertawa tersenyum. Semakal kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar?" Fakulna, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah 'alaihi khairun katsir." Itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di dalam surga, yang padanya terdapat kebaikan yang banyak. "Huwa haudun taridu 'alaihi ummati yaumal qiyamah." Yaitu haud yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. "Aniyatuhu adadu nujumis sama." Yang cangkir-cangkirnya atau bejananya itu seperti banyaknya bintang di langit. Nah, kemudian fayukhtalajul abdu minhum. Fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati. Fa'akul ma tadri ma ahdatha ba'dak. Ada hamba yang dia terusir, ya, tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku. Ya Allah, itu adalah umatku." Ya. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikenali, dikenali dari wajahnya dan tangannya, gurron muhajjalin, yang merupakan pengaruh dari wudu, ya, bekas wudu, akan dikenali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Ya Rabbku, itu adalah umatku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ma tadri ma ahdatha ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang telah diada-adakan oleh orang ini setelah engkau atau sepeninggal engkau. Nah, ini ancaman. Ya, ancaman bagi orang-orang yang telah berbuat ihdath, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini yang bukan bagian dari agama ini. Ini ancaman untuk ahlul bid'ah. Mereka akan terusir dari haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dinukil juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, qala ulama'una rahmatullah alaihim ajma'in, para ulama kita semoga Allah merahmati mereka. Semuanya mengatakan, kullu man irtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bih fahuwa minal matrudina anil haud. Kata para ulama kita, kata Imam Qurtubi rahimahullah, kata para ulama kita, semua yang murtad dari agama Allah, keluar dari Islam, atau dia mengada-adakan sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada dalam agama ini, sesuatu yang tidak Allah ridhoi, sesuatu yang tidak Allah izinkan, maka dia termasuk orang-orang yang terusir dari haud. Kata beliau, semua yang irtadda an dinillah, keluar dari agama Allah, atau dia mengada-ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi dan tidak Allah izinkan, maka dia termasuk orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Dan yang paling keras untuk diusir, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Wa faraka sabilahum, itu orang-orang yang memisahkan diri dari jalannya kaum muslimin. Seperti siapa disebutkan di sini? Kal khawarij ala ikhtilafi firqiha, seperti orang-orang khawarij. Nah, dengan berbagai macam sempalan-sempalannya, dengan berbagai macam kelompoknya, karena khawarij juga kelompoknya banyak. Bermacam-macam. Mereka juga berpecah belah. Seperti khawarij dengan berbagai macam kelompoknya, warrawafid dan juga rafidah, kulatu syiah, syiah yang paling ekstrim, rawafid, orang-orang rafidah, wal mu'tazilah dan juga orang-orang mu'tazilah, ala asnafi ahwaiha, orang-orang mu'tazilah dengan berbagai macam jenis kelompok dari Mu'tazilah sesuai dengan hawa nafsunya. Fahaulai kulluhum mubaddilun. Mereka itu semua, kata Imamul Qurtubi rahimahullah, adalah mubaddilun, telah mengganti, itu mengganti apa yang ada dalam agama Islam. Wakadha adh-dhulama, wakadha adh-dhulama al-musrifuna fil jawri wadh-dhulm wa tatmisil haqqi wa qatli ahlihi wa idlalihim. Demikian pula yang terusir dari haud, demikian pula adalah mereka orang-orang yang zalim, yang berlebihan dalam berbuat kejahatan dan kezaliman, dan juga orang-orang yang semangat untuk menghapus al-haq, melawan dan menentang al-haq, dan juga membunuh orang-orang yang berada di atas al-haq, dan menghinakan orang-orang yang berada di atas al-haq. Nah, mereka pun akan terusir dari haud. Wal mu'linuna bil kabair. Demikian pula orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Secara terang-terangan. Nah, sengaja dengan terang-terangan melakukan dosa besar. Wal mustakhfuna bil ma'asi. Dan yang meremehkan kemaksiatan. wa jama'atu ahli zaygi wal bid'ah, dan kelompok ahli zayg dan ahlul bid'ah. Summal ba'du qad yakunu fi hal wa yuqarrabuna ba'dal maghfirah in kana tabdil fil a'mal wa lam yakun fil aqaid. Kemudian setelah itu ya, mereka dalam sebuah situasi kondisi ya, dan kemudian didekatkan ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ya, jika at-tabdil penggantian yang dilakukan tersebut adalah hanya dalam hal amal, walam yakun fil aqaid, dan bukan dalam hal akidah atau keyakinan. Kalau orang yang hanya melakukan penggantian dalam amalan, nah, maka dia akan berada pada situasi yang lain ya, dan dia nanti akan didekatkan setelah Allah ampuni ya. Adapun yang mengganti dalam hal akidah ya, nah, maka ya, orang tersebut akan senantiasa naam terusir ya, dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha min kalami Syekh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa di sini ya. Yang pertama tadi, orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, seperti Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah ya, dan yang lainnya. Nah, juga beliau menyebutkan orang-orang yang zalim, yang berlebihan dalam kezalimannya, berlebihan dalam kejahatannya. Juga beliau menyebutkan orang-orang yang ingin mematikan al-haq dan membunuh orang-orang yang berada di atas al-haq, dan menghinakan, merendahkan orang-orang yang berada di atas al-haq. Juga beliau mengatakan orang-orang yang terang-terangan ya, sengaja melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan. Beliau juga menyebutkan orang yang menganggap remeh kemaksiatan. Kemudian beliau juga menyebutkan jamaah ahlu zaygi wal bidah, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang suka mengada-ada dalam agama yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara yang disebutkan tadi, kata Syekh, di antara yang disebutkan tadi, nah, di antara mereka ada yang setelah itu dalam suatu kondisi, nah, yang kemudian mereka didekatkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, itu jika penggantian yang mereka lakukan hanya dalam hal amalan, bukan dalam hal akidah. Kemudian kata Syekh, wa qad khalafatil Mu'tazilah, dan orang-orang Mu'tazilah telah menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam takul bi itsbatil haud ma'a thubutihi bisunnati sahihah as-sharihah. Mereka tidak menetapkan adanya haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal telah datang hadis-hadis yang sahih dan sharih jelas. Fakullu man khalafa fi itsbatihi fa huwa mubtadi'. Maka semua yang menyelisihi adanya haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah mubtadi', maka dia adalah ahlul bid'ah. Wa ahra an yutradu anhu, dan lebih pantas untuk diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dunia saja mereka apa? Mengingkari, ya. Mengingkari telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau, yang sifat-sifatnya disebutkan tadi. Maka orang seperti ini yang mengingkari haud lebih pantas, ya, untuk diusir nanti pada hari kiamat, diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tersisa satu masalah. Apakah yang memiliki haud pada hari kiamat nanti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah juga para nabi yang lain memiliki haud? Datang sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum layatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud, dan sesungguhnya mereka para nabi akan berbangga-bangga dengan banyaknya pengunjung. Saling berbangga-bangga dengan banyaknya pengunjung. Siapa yang paling banyak pengunjungnya? Wa inni, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap agar akulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Datang juga dari sahabat, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Naam. Baik, hadis-hadis ini, naam, setiap jalannya, setiap sanadnya, naam, ada perbincangan atau ada sisi kelemahan. Akan tetapi dengan dikumpulkannya seluruh jalan-jalan sanad hadis ini, menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis ini. Nah, dengan dikumpulkan jalan-jalan hadis ini, ternyata saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Naam, lemah yang yanjabir, lemah yang bisa, masih bisa naik, ya. Karena ada lemah yang parah, yang sama sekali tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya walaupun banyak jalannya, ya, tapi kalau lemahnya parah tidak bisa naik kepada derajat yang lebih tinggi, hasan atau sahih. Akan tetapi di sini di majmu' turukiha dengan dikumpulkan berbagai macam jalannya, na'am, naik derajatnya menjadi sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahihah. Nah, maka dengan sahihnya hadis ini, ya, maka setiap nabi memiliki haud. Nah, setiap nabi memiliki haud, akan tetapi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besarnya, ya, nam dan yang paling banyak pengunjungnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, walikulli nabiyyin haudun walakin haudun nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridah. Setiap nabi memiliki haud, telaga, akan tetapi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Taib, semoga kita semua menjadi orang-orang yang akan mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminum dari air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah min fadlih, amin ya rabbal alamin. Taib, demikian ringkasan, ya, atau kesimpulan tentang pembahasan al-haud, ya, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mengimani bahwasannya pada hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud. Naam, yang haud tersebut sifat-sifatnya telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, dan tentunya ini merupakan bagian dari beriman kepada hari akhir. Karena di antara perkara yang akan terjadi di hari akhir nanti adalah ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal miqdar. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.